tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda tengah mendengarkan radioku, Inspirasi Spirit Hati. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan radioku dalam Infoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Nawawi dengan Infoku. Pemerintah Kota Depok terapkan pembatasan sosial di 422 RW. Dikutip dari publika.co.id, Pemerintah Kota Depok menetapkan 422 rukun warga sebagai wilayah pembatasan sosial kampung siaga atau PSKS COVID-19 selama 14 hari. Jangka waktu penetapan wilayah PSKS tersebut berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor 443 tahun 2020 yang berlaku mulai 19 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021 mendatang. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan ke-422 RW PSKS tersebut tersebar pada 63 kelurahan dan 11 kecamatan. Jumlah RW PSKS terbanyak ada di Kelurahan Sukamaju 22 RW, Kelurahan Mekarsari 16 RW, dan Kelurahan Mekarjaya 14 RW. Sedangkan kelurahan dengan jumlah RW PSKS yang paling sedikit ada di wilayah Kedaung, yaitu di RW 06. Kemudian Pangkalan Jati yaitu di RW 02. Untuk itu, Idris melarang kegiatan yang mengundang kerumunan pada pergantian tahun baru 2021. Idris mengatakan strategi yang digunakan adalah dengan menguatkan kembali kampung siaga COVID-19, meningkatkan kapasitas tes, meningkatkan kapasitas ruang isolasi rumah sakit dan tempat khusus isolasi, serta meningkatkan penegakan hukum secara terintegrasi dengan TNI atau Polri dalam penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, perlu penguatan program yang dijalankan selama ini dengan mengunggah kembali melalui warga Depok dengan gerakan 2I3M. Iman, imun, dan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Sekian infoku, saya Farhan Nawawi, Radio Ku Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian infoku. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya dari Radio Ku, Inspirasi Spirit Hati.